semangat ya. Spesial untuk Bapak Haji Samsul. Bapak Haji Samsul. Dari PT ABM Harapan Binuang Muda. Hey! jarimu zaman. Lanjutin bu. Sungguh sukar dicari masa kini. Orang sepertimu pria sejati. Lagi-lagi. Bagaimana aku tak bahagia berdampingan denganmu, hai kekasih. Mantap. Wow, Duan, luar biasa. Mas Duan, terima kasih ya. Terima kasih ya. Bapak Haji Samsul, keluarga.